فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaallah melanjutkan daras pelajaran kita, mengambil faedah dari sebuah kutaib, yakni kitab yang ringkas, akan tetapi insyaallah banyak faedah dan manfaat yang akan kita dapatkan, khususnya berkaitan dengan perkara-perkara mendasar yang seharusnya dikenal oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga muallif menamai tulisannya dengan al-wajibat, beberapa kewajiban yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita masih dalam pembicaraan bab yang pertama dari kitab Al-Wajibat, yaitu pembahasan tentang Al-Usul Al-Thalathah. Dan kita telah anggap selesai penjelasan tentang dua usul yang pertama, dua asal yang pertama, yaitu ma'rifatu 'abdi rabbah, mengenalnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pembahasan ini akan kita perluas nanti pada bab ketika kita sampai pada pembahasan tentang masalah at-tauhid. Kemudian al-ashlu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita telah gambarkan secara ringkas apa arti penting kalimat beliau ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian kita telah gambarkan secara ringkas tentang makna Islam secara am dan secara khas, dan bagaimana kita selayaknya berbangga terhadap risalah yang khasah, risalah yang khusus yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar bisa merasakan nikmat risalah Islam tersebut dan bisa mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah anda dengan nikmat Islam, risalah Al-Qur'an yang Allah berikan kepada anda, anda bergembira, anda berbangga. Berbangga binikmatillah, al-farhu binikmatillah, dia bergembira dan berbangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan bergembira yang mendorong dia bersikap sombong. Ikhwati billah, kita anggap selesai dua pembahasan itu secara ringkas. Kita masuk pada al-ashlu tsalits, pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sebuah keharusan. Bagaimana bukan merupakan keharusan? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasitah, Nabi adalah perantara bainallah wa baina abdi fi risalah. Nabi adalah perantara antara Allah dan antara hamba dalam urusan risalah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah dan akan menyampaikan risalah kepada manusia dengan mengangkat perantara yang namanya Ar-Rasul, yang namanya Rasul. Sehingga kita diingatkan pula apa yang dikatakan oleh Syekh Syaikhul Islam. Beliau diantaranya mengatakan di sana ada perantara yang apabila kita tetapkan menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau kita ingkari kita menjadi kafir. Ada perantara, pembahasan masalah wasilah wasitah. Ada perantara yang kalau kita tetapkan kita menjadi kafir, dan ada pula perantara yang kalau kita ingkari kita menjadi kafir. Perantara yang kalau kita tetapkan kita adakan menjadi kafir, ini wasitah dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah tidak ada wasitah, tidak ada perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat perantara antara Allah dengan hamba dalam perkara ibadah. Sehingga apabila orang mengadakan perantara dalam masalah ibadah, maka dia menjadi kafir. Disinilah letaknya hakikat kesyirikan kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan perantara. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat berkaitan dengan aktivitas kaum musyrikin yang mereka melakukan penyembahan terhadap berbagai macam sesembahan. Apa alasan mereka? Ketika mereka mengangkat banyak sesembahan-sesembahan tersebut, apakah mereka berkeyakinan apa yang mereka sembah selain Allah itu sebagaimana Allah, yang Allah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberikan rezeki? Enggak. Akan tapi dalam keyakinan, dalam i'tiqad, orang-orang musyrik ini yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan wasitah, merupakan perantara yang akan mengantarkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami melakukan penyembahan kepada apa yang mereka sembah, lata, usa, manat dan seterusnya. Ma na'buduhum illa, ma kemudian illa. Para ulama menerangkan ini lil-hasyr, untuk pembatasan, sehingga tidak ada tujuan lain ketika mereka melakukan peribadatan atau persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali yang mereka persembahkan kepada selain Allah ini agar mereka menjadi perantara antara dia dengan Allah, sehingga diangkat kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka yang diharapkan menjadi perantara sehingga akan mengangkat orang yang menyembahnya tersebut, diangkat menghadap Allah, diangkat menuju Allah sedekat-dekatnya. Maka inilah hakikat syiriknya dan kafirnya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadakan perantara antara Allah dalam antara Allah dengan hamba dalam hal ibadah, ikhwan, ini merupakan perbuatan kufur, perbuatan kekafiran. Adapun antara Allah dengan hamba dalam urusan risalah, Allah mengangkat Rasul dalam rangka untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Sehingga barang siapa yang dia mengingkari Rasul yang merupakan perantara antara Allah dengan hamba dalam urusan risalah, maka dia telah kafir. Ini perbuatan dia, ini adalah perbuatan kekafiran. Di tengah-tengah umat ini terjadi keterbalikan. Di tengah-tengah umat ini terjadi pada sebagian umat Islam keterbalikan. Dalam urusan ibadah justru seperti musyrikin, mengangkat perantara. Yang seharusnya tidak ada perantara dalam perkara ibadah, justru dia mengangkat perantara. Diangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai perantara. Diangkatlah para wali-wali sebagai perantara, sehingga mereka menjadi wasitah, perantara dalam urusan ibadah. Yang sesungguhnya Allah tidak pernah mengangkat perantara dalam urusan ibadah. Maka dia, dalam ayat yang bicara tentang masalah wasitah, Allah katakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Allah nanti yang akan menghukumi terhadap segala apa yang mereka perselisihkan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang mereka kadzib dan mereka kafar. Antum perhatikan, apa kaitannya antara ayat yang Allah katakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar? Apa artinya tadi? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, artinya apa? Ridha. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Gimana? Apa ikhwan? Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang mereka kadzib, dusta, kafar, lagi kufur. Ayat ini Allah letakkan di akhir berpembicaraan tentang wasitah. Artinya, catat baik-baik ikhwan, artinya bahwa orang yang mereka mengadakan perantara antara Allah dengan hamba dalam perkara ibadah, dia adalah kadzib, dia telah berdusta. Dia telah berdusta karena dia mengada-adakan apa yang Allah tidak ada-adakan. Seakan dia telah berdusta atas nama Allah, Allah mengangkat perantara dalam perkara ibadah, maka dia beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara dari kalangan makhluk. Ini kadzib, ini kedustaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini merupakan hakikat syiriknya kaum musyrikin Quraisy. Kafar, bahwa perbuatan mengangkat perantara dalam ibadah, maka ini perbuatan kekafiran. Ini merupakan perbuatan kekafiran. Sekali lagi ikhwan, antum harus bisa membedakan antara ini takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir secara lepas dan takfir secara ini tertentu. Kalau kita sampaikan bahwasanya perbuatan mengangkat perantara antara Allah dengan hamba dalam perkara ibadah, ini perbuatan kafir Jangan kemudian Anda terjemahkan, oh si fulan kafir, kafir, kafir, kafir. Orang yang mereka di kuburan perantara kafir, kafir. Enggak. Berbeda antara kita bicara perbuatan dengan kita bicara tentang orangnya. Sama. Ketika kita harus bicara tentang bid'ah, oh perbuatan demikian enggak ada tuntunannya, adalah bid'ah. Lalu Anda bilang orang ini ahlul bid'ah. Belum, tidak demikian. Beda antara menghukumi perbuatannya dengan menghukumi orangnya. Adapun perbuatan perlu dijelaskan, disampaikan. Adapun orangnya, ada pembahasan yang panjang lebar berkaitan dengan penghukuman kepada ini seseorang tersebut. Kembali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan perantara dalam masalah ibadah. Maka orang yang mereka mengadakan perantara dalam perkara ini, dia kafir. Sebaliknya, di kalangan umat ini ada sebagian yang mereka justru dalam masalah risalah mereka menghilangkan peran Rasulullah SAW dengan ungkapan yang sangat terkenal di kalangan mereka, akhbaroni qalbi an rabbi, hatiku telah menghabarkan kepadaku, yang hatiku mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Sehingga orang yang telah sampai pada tingkatan hakikat atau yang setingkat dengan ini, maka dia tidak lagi membutuhkan Rasul. Dia langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membutuhkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ikhwan, di antara sebagian umat ini pula ada yang mereka berkeyakinan apabila orang telah sampai pada tingkatan tertentu, maka dia lepas dari keterikatan kepada syariatnya Rasulullah SAW. Ini adalah keyakinan kufur yang demikian, yang tidak ada alasannya sama sekali. Ini pembahasan kita yang pertama. Wasanya Rasulullah SAW adalah perantara antara Allah dengan hamba dalam perkara risalah. Di sana ada perantara yang kalau ditetapkan menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau diingkari menjadi kafir. Jelaskan. Terus? Mudah. Mantap. Perantara yang kalau ditetapkan jadi kafir, perantara dalam perkara ibadah. Terus? Perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, perantara dalam urusan risalah. Iya. Ini harus kita pahami. Kemudian ikhwan fillah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kenalkan kepada kita yang pertama berkaitan dengan nasab. Berkaitan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu mengenal Rasulullah sallam yang paling pokok setelah kita mengenal nasab, kita mengenal sirah beliau. Mengenal perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, karena beliau merupakan qudwah. Beliau merupakan uswah. Sebelum kita bicara tentang sirah Rasulullah SAW dan tentu memakan waktu tersendiri, di antara yang sangat penting untuk kita ketahui ikhwati fillah adalah hukukun Nabi, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita yang telah bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kewajiban yang pertama atau hak Nabi terhadap kita yang pertama adalah hak untuk diimani dengan sepenuhnya, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan sebagaimana kita. Memang beliau adalah hamba manusia, akan tetapi beliau manusia yang Allah angkat menjadi rasul. Ini wajib dan ini kewajiban yang pertama yang akan menjadikan kita dilazimkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apabila seorang dia belum memiliki ini ikhwan, ini teti belum memiliki keimanan yang sepenuhnya bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadikan Nabi, akan menurunkan Nabi sebagaimana manusia yang lainnya, yang tidak ada bedanya, yang tidak ada istimewanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah, Allah jadikan kewajiban terhadap seluruh para nabiullah alaihi salatu wasalam agar mereka mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mengambil perjanjian adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Semua para nabiullah Allah ambil perjanjiannya untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam ayat, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun mim ba'di thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Allah katakan ikhwan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabiullah, dan ingatlah kata Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabiullah, dari seluruh para nabi, ini pengkhabaran datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pernah mengambil sumpah perjanjian dari semua para nabiullah alaihi salatu wasalam. Lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin, ini ketika Allah memberikan kepada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan semua yang kalian bawa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan semua kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang Allah utus. Apa kata Allah kepada para nabi? La tu'minunna bi wa la tansurunnahu. Benar-benar kalian harus mengimani nabi yang datang tersebut, dan kalian harus benar-benar memberikan pertolongan, pembelaan kepada nabi yang Allah utus tersebut. Ini isi perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Wahai para nabi, apakah kalian mau dan mengambil perjanjian yang demikian? Qalu aqrarna ya rab, kami tetapkan perjanjian itu. Semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam, mereka telah diambil perjanjiannya oleh Allah untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah suatu kaum mereka mendustakan satu di antara Nabiullah kecuali mereka sama mendustakan semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Karena sungguhnya semua utusan Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya seandainya orang mengimani nabi yang ini pasti akan mengimani nabi yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW di antaranya. Maka Allah katakan ketika Allah bicara tentang kaumnya Nuh, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Anda perhatikan ikhwan, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Mursalin jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya? Jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya? Faisal. Mursalun. Apa bedanya mursalun dengan mursalin? Mursalun atau mursalun? Mursalun. Terus kalau yang mursalin? Iya. Bisa majur, bisa mansub. Iya. Kalau Rasul, Rasulun, mufrad atau jamak? Rasulun, mufrad atau jamak? Mufrad. Jamaknya? Rasulun. Iya. Apa? Apa ikhwan? Hah? Rusul. Rusul. Anda belajar molohas belum? Rusul ini jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim? Ah? Antum? Oh, jamak taksir. Iya, jamak taksir. Iya ikhwan, lihat antum perhatikan. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan al mursalin. Satu rasul atau apa rasul yang banyak? Mursalin. Semua rasul. Pertanyaannya, yang didustakan oleh kaumnya Nuh hakikatnya satu rasul atau banyak rasul? Yang didustakan kaumnya Nuh satu rasul atau banyak rasul? Hah? Satu rasul atau banyak rasul? Tinggal pilih, satu atau banyak? Hah? Satu. Banyak atau satu? Satu. Mantap? Ya. Satu atau banyak? Satu. Allah katakan, kaumnya Nuh yang didustakan yang satu Nuh, ada satu rasul yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumu Nuhil mursalin, telah mendustakan kaumnya Nuh seluruh para utusan. Artinya satu rasul yang didustakan sama dengan mendustakan semua para utusan Allah, karena utusan Allah membawa agama yang satu dan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak saling mengingkari satu rasul dengan rasul yang lainnya. Oleh karena itulah, sesungguhnya apabila orang Yahudi mengimani Musa dan apabila orang Nasrani mengimani Isa, dia pasti akan mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ternyata mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Rasulullah Muhammad SAW, maka hakikatnya mereka sesungguhnya telah mengingkari Musa dan mengingkari Isa. Karena apalagi Musa dan Isa dengan sangat jelas menjelaskan dalam Taurat dan dalam Injilnya berita tentang akan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwati billah, ini kewajiban pertama, yaitu mengimani Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya setiap Rasul hampir tidak ada celah untuk didustakan, kecuali min babi takabur, kecuali karena punya sifat takabur. Sesungguhnya setiap Rasul tidak ada celah untuk didustakan. Kenapa? Yang pertama, setiap Rasul mereka dipilih Allah, manusia yang paling sempurna di dalam akal dan akhlak mereka. Kalau ulama ikhwan, ulama kiai orang alim, itu boleh jadi ada yang mantan. Oh, ulama ini dulu mantan preman. Ada. Mantan orang nakal. Mantan orang yang degil. Ada. Siapa di antaranya? Hah? Sunan Kalijogo. Yang jelas sejarah ulama antum pelajari ada. Tapi tidak ada, tidak ada Nabi ini dulu mantan preman. Enggak ada. Ini Nabi mantan preman, tidak ada. Allah persiapkan secara khusus para Nabiullah alaihi salatu wassalam dari awal kelahiran sampai diangkat menjadi Rasul, tidak ada cacat akhlak, tidak ada. Tidak ada celah yang bisa dijadikan oleh mereka untuk membidik akhlak Nabi, tidak ada. Allah tampilkan Nabi dalam keadaan sebaik-baik pemilik akhlak, kepribadian. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sertakan kepadanya mukjizat. Mukjizat. Mukjizat dari mukjiz. Apa artinya mukjiz, ikhwan? Mukjiz apa artinya? Apa ikhwan? Mukjiz. Ashar apa? Mukjiz apa artinya? Melemahkan. Mukjiz melemahkan. Jadi mukjizat tidak akan pernah bisa diungguli. Mukjizat perkara yang melemahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala biasanya sertakan para rasul mukjizat yang mengungguli perkara yang paling top pada zamannya, sehingga mereka semuanya tahu apa yang dibawa Rasul ini bukan kemampuan manusia sembarangan. Apa yang dimiliki Rasul ini bukan kemampuan manusia sembarangan. Tidak akan memiliki hal demikian kecuali manusia khusus, yaitu utusan Allah SWT. Contoh diantaranya, di zaman Nabiullah Musa, yang paling diagul-agulkan apa ikhwat? Tahu gak diagul-agulkan? Apa? Sihir. Yang paling diagul-agulkan, yang paling diunggulkan, yang paling di ini yang dianggap paling hebat adalah dunia sihir. Dunia sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala taklukkan semua sihir yang paling top pada zamannya dengan Allah berikan mukjizat pada Nabiullah Musa, sehingga bahkan semua tukang sihir justru menjadi tunduk kepada Nabiullah Isa dan beriman kepada Nabiullah Musa dan beriman pada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Mereka tahu tidak akan ada sihir seperti ini, tidak ada. Sehingga apa yang paling top pada zamannya dilemahkan. Sehingga dikatakan mukjiz yang melemahkan. Dilemahkan. Yang paling top pada zamannya Nabiullah Isa, apa ikhwan? Hah? Yang paling top pada zamannya Nabiullah Isa. Hah? Dunia pengobatan. Tabib. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada Nabiullah Isa yang tidak akan pernah dimiliki kemampuannya oleh tabib yang paling top manapun pada zaman itu. Kemampuan pengobatan dan kemampuan bahkan sampai menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibawa Musa tidak akan bisa didustakan lagi. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mukjizat yang sangat banyak yang dimiliki Nabi, di antara perkara yang paling top pada zaman Nabi, apa ikhwan di antaranya? Hah? Syair. Sehingga bahkan mereka memiliki kebiasaan setiap tahun sekali mereka mengadakan perlombaan syair di pasar Ukas. Dan pemenangnya akan menjadi kabilah yang sangat terhormat di antara mereka. Sehingga mereka memiliki jagoan-jagoan, penyair-penyair jagoan, penyair-penyair top. Akan tapi ketika mereka dengarkan Al-Quran, maka seluruh syair yang mereka bilang top itu seakan-akan jatuh. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Al-Quran mujizatnya dari segala sisi, bukan dari segala bahasa semata, ya dari bahasanya, kemudian isinya, kemudian takfir yang ditimbulkan dari bacaan Al-Quran dan seterusnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan kita akan datang. Bismillah, ikhwan fillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.